super sekali. Karena kalau diteruskan rame kelasnya. Biasakan begitu, ke anak. Hebat sekali, super sekali. Begitu. Oke, okay? Nanti dilatih ya, keluar ini nanti. Hebat. Sekarang gini, sebagai seorang pemasar, Anda tidak mungkin tidak tahu caranya membuat sesuatu disukai. Pasti Anda tahu caranya. Dan orang-orang yang berhasil rata-rata adalah orang yang pandai membuat sesuatu yang tadinya tidak disukai, disukai. Apa yang Anda gunakan, Pak, untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak disukai, tidak dikenal, tidak disadari, lalu disukai? Ya, kalau saya sih konsepnya berbagi tadi. Saya simpulkan, Pak, Anda juga seperti semua orang yang berhasil dalam bidang apapun, yaitu Anda juga ahli membuat orang menyukai Anda secara pribadi. Perhatikan, tidak ada orang bisa berhasil yang dirinya juga tidak disukai. Dan Anda sebagai pemasar t-shirt, Anda tahu bahwa komponen pertama yang paling menarik adalah Mas Wiwin. Adalah Anda. Ya, tapi secara umum kan biasanya ya, ini jawabannya pribadi, orang yang rendah hati begini. Pribadinya kan gak berani ngomongin, Pak. Iya. Orang lain yang mengutarakan. Tapi Mas Wiwin, banyak anak muda menyepelekan nilai dirinya, menjadikan dirinya tidak menarik. Padahal ketertarikan orang kepada dirinya itu bisa mengabaikan dia punya ijazah atau tidak. Ya. Punya pengalaman atau tidak. Ya toh? Punya skill yang khusus atau tidak. Itu diabaikan orang kalau kita secara pribadi disukai. Nah, Anda, apa nasihat Anda? Ya, kalau jauh hari saya sering mencoba membedakan antara konsep produk dan konsep diri, Pak. Oh, itu dia. Super sekali. Jadi, orang membeli, kalau konsep produk kan orang hanya melihat produk. Tapi di balik produk itu ada diri siapa, gitu. Mungkin bukan saya sendiri, tapi mungkin ada internal saya, stakeholder saya, dan lain-lain. Nah, ini yang kualitas konsep diri ini yang makin hari harus kita perbaiki, Pak. Jadi kami bukan hanya sekedar berdagang kaos. Betul sekali. Itu sebabnya tidak ada orang akan berhasil di pekerjaan apapun kalau tidak menjadikan pekerjaannya ekspresi dari dirinya. Ya. Kalau pekerjaannya menjadi penggembira bagi pelanggannya, itu ekspresi dari pribadi yang peduli tentang kepuasan pelanggan. Setelah saya lulus dari IKIP Sarjana, saya katakan tadi bahwa pekerjaan pertama saya adalah sebagai interpreter, sebagai penerjemah, bukan sebagai guru. Saya menjadi interpreter bagi guru yang mendatang dari luar negeri. Saya pikir kalau saya sebagai guru, saya menjadi bos, bukan orang yang bekerja untuk orang lain. Maka setelah selesai dengan proyek HKI, saya diterima menjadi guru di STPLB, dan dari situlah mulai pekerjaan sebagai guru. Bahkan ketika awal saya menjadi guru, saya juga mempunyai profesi sebagai guru privat. Guru privat bahasa Indonesia untuk orang-orang asing. Saya harus berkompetisi dengan guru-guru privat lainnya. Saya harus menunjukkan kepada murid-murid saya bahwa saya bisa datang ke rumah-rumah mereka seperti halnya guru-guru lain. Saya bisa menggunakan buku-buku yang digunakan guru-guru lain. Bedanya adalah ketika guru lain bisa langsung menggunakan buku yang dia beli di toko, saya tidak. Saya harus menyalin buku itu dulu ke dalam braille, sehingga murid saya bisa menggunakan buku biasa. Saya harus menggunakan buku braille. Tapi intinya adalah bahwa saya sebagai orang tunanetra harus mencari cara agar bisa menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh ketunanetra itu, dan saya harus mau menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, bukan mengharapkan lingkungan menyesuaikan diri dengan kondisi saya. Tinggi mana?